sing sebenarnya ya bayi. Apa mulane Mimi ngetokna banyu mata bayi? Sebenarnya bahkan Nani takon mengkonon. Mimi rasa gagas ningati bayi. Mimi salah. Mimi dosa gawe bobat karo ame. Sekin Mimi arep ngomong terang-terangan ya Mimi. Anggani, aduh bayi anaknya Mimi. Memang Mimi salah, Mimi dosa ngerasa gawe bobat gawe dusta. Memang Mimi ngomong salah yen bapane nani wis ora nananing dunya, padahal iku sing durung nyata, sing masih teka-teki. Dados pripun Mi? Mengkenen bayi dadi awruh yen Mimi salah ngomong nyebutaken mama enok wis mati. Sebenere durung weruh Mimi ku mati uripe. Tek buka wirayate dirayat uripe Mimi bengen ya anak ya. Panggangi maklum Mimi ku wong ora duwe bayi, luru pangan sagawan urip blenak banget. Sampai jaring basani kulon mentok jagat sing kulon ngetan, mentok jagat sing mengetan. Luru pangan ngalor ngidul kengelan pisan, maklum Mimi wong ora duwe wong tu. Dilala kresane ngalami niku oleh jodoh, tepung dadi sebiji bayi. Mimi metu ning kota bayi ketemu karo swijining wong lanang. Rasane wis dingin pinasti anyar pinanggi Mimi tepung jodoh dadi swiji. Bapak nira arane Bapak Cali. Mung dudu wong kene nok wong ado. Dilala Mimi duweni keturunan loro, lanang kelawan wadon. Sing lanang arane Waryo, sing wadon ya panok iki. Mung Mimi kuno diganjare ora dawa jodoh. Pegat pisah warisan anak bayi si Jewang. Sing gede sing aran Waryo digawaning Bapak Nira. Nok sing masih enen masih jabang digawaning Mimi. Lan ya papisah sampe wis 30 tahun jamane sampe sekrene. Mimi durung ketemu karo anak sing pertama, apa maning karo bekas laki. Tadi Mimi kunok mati uripe orang ngawerui, sebab dudu wong kene nok wong aduh. Tapi dapat semono nani aja mikiri Bapak Nira lan sedulurira sing karuan orang nananing kene mbuk mati lan uripe. Berarti Mimi bohong Mi. Mimi bohong karo nani Mi. Tentune Benani seneng yang tiburi mama kang sejati. Tentune nani beli pusing, beli putek kayak kene, beli selalu jadi sasaran Mi. Duit kakang, duit mama. Iya Mi. Kenapa Mimi diwarai mati Mi? Mimi salah. Mimi ngaku no dosa. Nani mama Mi, nani pengen ketemu. Nani pengen weruning wujud rupane wong tua lanang Mi. Nani, sayang anaknya Mimi. Saja mikiri sing ora karuan sekin si anggur rongok nami harap ngomong ya Mi. Wis nok aja mikiri sing ora nana-nana. Anggur si sekin Mimi ku arepan takon sing sabeneri. Bayiku delengane lesu lanjung bayi seminggu luwi. Awak sampe kuru gragasan tek arani sakit yung nok ku beli sakit. Tek arani waras yung buktine awak kemangkin kuru bayi. Mimiku kariwis mengkonon rasa keder maning pikiran bati ilu maning panggali. Lagi apa Nani? Bukan Mak. Eh? Tangisan melulu Sira. Sedina-dina sawengi-wengi tak tiliki maning kita nangis. Tak deleng maning lagi ngingsrek. Cukup benang nangis nulu manusia. Hah? Cukup benang tetangisan. Cukup benang dolan nulu. Urip langka pikirane sira. Nani. Nani. Sama miming godok banyu les. Dia tengah kan nyamak burung mateng ya. Di dalam kompor ya. Janggepe kita seneng deleng wong nangis, deleng wong bisikan pada tatur pada gunem. Janggep apa sih kita? Kang Kabul. Kula takon ning sampean sing sebenere. Delengane sampean ku kaya wong bis setuju. Delengane kaya wong bis seneng anane nani, anane anak walo. Apa sebabe sih Kang? Sing awit dinakin kita meterang-terangan ini. Wis pada gede-gede, wis pada tua-tua, pada meneng ning kene iki, kita ki dianggep apa? Apa dianggep kebo atau kita dianggep jaran? Molah ngempani wong sekandang. Yen esuk malik balik sore, yen sore balik esuk ngempani wong pating glidik ning omah. Gawene tetangisan lulu. Gawene larasan lulu. Langka sing ngetokna duit seperak ta. Ngetokna beras letter ta langka. Mung andak enak melulu ning wong tua. Kita dianggep apane sih? Ning Dariah ning Nani. Kok dingin Kang ular ngomong. Aja terburu nafsu Kang. Nani ngomong ku beli ngomong sing beli-beli Kang, sebenarnya tak cerita kenal. Nomor siji dewek kuku Kang. Nani ku awan bengi tetangisan soten dudu saking apa-apa. Tentune ana salah sewijining manusa. Si ngomong yen naniku masih duwe wong tua lana. Durung suwe tes takon ning kula. Lan kapindone dewek kuku lagi mikiraken urip rasa isin rasa wirang durung ana bales budi ning wong tua. Tuliga kang ajak kayang konon. Mampan sing bengene gapula kuwi terang-terangan. Tepung jodoh karo sampean kula kudue anak siji. Kula kan sedurunge kawin wis ngomong Kang Kabul apa kadangin rima kula duwe anak. Apa kadangnya sampean sayang ning anak kula. Sampean ngomongi sayang, ngomongi iman. Kenang apa dadine bongkote manis kucuke pahit Kang Kabul. Aja kaya konon Kang, bocok wajah selalu dimusuhi, aja selalu di kurang muring baik coba. Ya tapi sayang soten Daria, bahkan setahun rong tahun, jangka limang tahun, enam tahun. Nani kan umurnya wis puluhan tahun, bisa kan dagang rumbah atau dagang kacang, ning tontonan bilang barak kanggo tuku tapie mah. Bilang bara kanggo tuku roke mah, ya kanggo tuku bedak pupure. Aja nyagrakken wong tua terus. Sing dadi tuane mboke ku bisa mbok dagang rubah. Mbok kuli nyapu, mbok kuli nutu. Aja meneng ning umar rasan laki. Andak-andakna sing beli bener. Pokoknya sakin mengkene Luis lah. Kita harus beli kiyang deleng anak walon, beli kiyang deleng rabi, rangge mah. Sebodoh wis. Dia maneman lah kasih bener lah kapan. Lah kasih gawe kena seneng, lah kasih gawe kena bunga. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Memang bener. Jadi nenani awak sampai kuru beragasan selawasi bulan selalu makan pikir. Selalu makan hati. Sabar ya. Hai mi, mula ni jangan niku, rasa melasin delengak kemimi. Melas pisan mi, in delengakan mimi diumbangin ni mama Kabul. Tentu ne bayin mama Nani permisi ya, Mi. Tumi sarap mending, nok. Hah? Art gulati mama irata, nok. Inok, teman-teman, nok. Mangsa ketemuan. Mangsa ketemuan, nok. Dudu wong kene. Wong ado, wong kota, nok. Mimi gak beli wong kuli ketemu yen gulati. Mama irat kembali. Aduh bayi, ajak kayang konon. Eman-eman siramaning adrem sipati bocan bepirang dina umure jaring basan. Senajan mimi ganyin gulati, kaya-kaya ora bakal ketemu, ora bakal kepanggil. Aja nok, aja jamak nok sabar bae. Mulane nok sing prihatin, besok dah dia wong sing mulia. Aja kaya Mimi, aja bae nok wong wis duwe anak. Pepegatan, pepisahan, sing akhirnya dadi anak, dadi sasaran. Mi, Nun, dudu saking kula arep lunga gulati mamamu. Nanging kula arep lunga, siji arep luru pengalaman. Kapindo pengen bantu ning Mimi. Bukerja apa kaya batur kami. Ana sing kerja ning pabrik. Ana sing kerja apa bae Mi. Ning kota kami pengen luru pengalaman Mi. Eman sayang, Nani durung cukup umur, durung cukup dewasa. Mumpung ning kota beli sembarangan loh. Aja bokat kesasar. Aja arep meluning sapa. Ora di sedulur, ora duwe rakyat. Boten Mi, Nani maksa yen Mimi. Larang ning tujuane Nani berarti Mimi beli eman. Berarti arep gawe lara ning Nani selawase Mi. Kurwana mama kabul omongi kaya kanan Mi. Mimi sing dadi wong tua tinggal di donga. Donga kaken Nani pengen mulang terima ning Mimi Mi. Nani, yen ugane tujuane nok mengkonon. Mimi restu pisan bayi tapi tujuannya nok aja. Gawe perong ya nok ning keluarga aja jatuhkan martabat wanita. Ya Nani tujuannya arep bantu ning wong tua lan arep luruh pengalaman. Mimi banget setuju nih. Aja khawatir kula arep pamerong namane wong wadon. Iya nok. Kula beri bakal berbuat sing beli bagus Mi. Pengen bantu nih Mimi. Duh kakakan sing asih ya Mi. Nani kesa Mi. Nok, hati-hati ya Nok. Ning kota aku kendaraan Nok. Duit beli Nok. Nonton Mi. Pendingin kok Mimi ana duit 500 perak Nok. Nok ya harus apa sih Nok? Harapan kerja apa sih mengkoning kanaiku? Bukerja apa Mi? Sing penting kula oli kanggo mangan. Oli kanggo bantu ning Mimi Mi. Lagi aja disewa dibanding mama kabel Mi. Dongak na ya Nok muga sing asil. Muga sing selamat ning perjalanan. Balik gawa untung ya Nok, muga ana sing kasih sayang. Permisi ya Mi. Nani kesa Mi. Iya Nok, dongak na. Nani, sebenarnya ora tegel sekloyongi Nani. Bocah durung benere wis mikir pengen mekaya, pengen usaha. Nangi, mungkin senajan bocah wis ngerasa isin, ngerasa wirang. Aduh bayi anaknya Mimi, ora tek sangka, ora tek nyana nok kuda di kayang konon akhirnya. Dapat semono tek dong akaken bayi, muga-muga bayi ana sing melas, ana sing sayang. Lamun bocah selalu dikurung, lamun bocah selalu dikekang dipingit sing akhir ora urup pengalaman. Maka zaman sekin menusa yen tanpa pergaulan beri mungkin anak kemajuan. Nami moga-moga selamat ning perjalanan yang dia. Sawang singkat dua. Ana bocah wadon. Iya. Iya. Makanya bocah wadon si priwen. Bocah wadone ayu. Rupane bocah kampung. Mulane ana kesempatan mumpung kita ketemu ning dalan. Arep mangkat sekolah, ayu dilihat. Macem-macem yo, soalnya jare ujian kang terakhir sih. Usahawan kita kaget buru-buru lah. Nah, wis, sing penting mamang diam. Resiko tanggung jawab pula. Ketinggalan sih lah. Wis, mamang menang tak pasti dewek. Dek. Idi wong apa? Bade pun ini. Anu, mas. Dari ngilari kerjaan, mas. Apa? Kerjaan? Nggih, mas. Kerjaan. Sing di dia asal ini? Kula saking Jati Barang, mas. Hai, mas. Kulaku wis pirang-pirang dina. Ora oli-oli. Jadi lagi dulu kerja. Dek, dudung gulati laki, bokat laki ni mangkat kerja mengkota akhirnya beli balik-balik bokat. Boten mas, kula dereng pernah kawin mas. Durung pernah kawin. Dereng. Mantis tenang mamang ni kini. Tunggu anak tas ya mang ya. Boma ada tinggal, ada tinggal, ada belakang kula. Ujian. Yes, menang. Sawan. Duh aduh kaberan, ana wong wadon dewekan. rezeki nomblo, wonge ayu tambah sopan. Emange perlu apa anggur-anggur ngomong mengkono, dasar pemuda kena kelengong adon. Lo kakange seneng senajan nembe ketemu, balik ke bareng kakange kepengen melu. Aduh wong lanang ngomong aja sembarangan. Apa sih? Bulane wirang dianggep padon mujanan. Ayu anak sing duwe tadurung, kakange atine bingung. Kula wis anak sing duwe tatane lan tegung. No kakang bujangan durung duwe demenan, yen ora keberatan kakang kepengin kenalan. Hei aja alesan ngaku ni masih bujangan. Temenan kulane wis paham ibu ma pada kelangan. Kelangan-kelangan apa sih Dik? Ayo usahawan. Awan apa sih? Yang ketinggalan sih lagi pasangannya. Kuring. Siapa sih kelangan deh? Anak siapa maning yang duduk anak rabine? Anak ke? Apa maning dua anak? Kayak apa rasanya wong dua rabi? Durung pernah deh. Sibli pantas balik kayok harus sirama. Kalau kita pun pantas enggak. Mangku cung demen. Iya, yang beli demen datang ya. Baca. Baca mengkono sih, Mang. Silah. Masih ingat dengan pelajaran yang aduh, silah. Silah, pasangan ngambil ya. Waktu apa? Wah. Jadi ya? Kula gak ngerti nih pemuda zaman sakian. Masih ana waktu seprapat jaman nih. Wah, hari kaya ngomong dia harap ujian, harap cubit-cubitan. Ya mumpung ketemu ning dalan. Alah, bocah pun perlu kegerak. Dermayu, kenain dodor. Bagian bocah ayu, kamu apa pakaiannya bodor? Emang aja ngece, si penting kulai demen, kulai sayang, man. Masuklah. Nok ayu, anak sing duwe taduru. Kakangi hati nih bingung. Kula wis ana sing duwe bapane lan tegungke. No kakang bujangan durung duwe demenan, yen ora keberatan kakang kepengin kenalan. Wis ngomong ora dia anak ora duwe rapi. Demenan durung pernah. Kita masih sekolah deh. Ngomong-ngomong, Dudu, siapa arane adik? Kula Nani dari sini, Mas. Nani dari sini. Ngenalaken Yoyo S. Yoyo S siapa nih, Mas? S Lilin. Oh, S Lilin. S. KS itu singkatan Yoyo Suwaryo. Oh, Mas Yoyo Suwaryo. Yoyo S, ngekonstruksi rob. es sirup. Sirup mentoli es kedik. Hayu, hayu. Wis nang podi. Nani. Priben lamun nani melu bae karo mesti sekolah yo. Mboten amas. Apa sih? Kerjaan mas, udah ketemu dijak sekolah kok tak guru ya. Ribeng, mau kendalikan rujak dengan anak. Kerja beng kita ya. Mamangnya sih jadi kepala apa, Mang? Kepala koprek. Kepala koprek, tukang ronda. Cet es, bagian beli. Cet es si piwe, Mang. Cet es di cet, es balokan. Ya angel. Nani. Oke, Nani, terus terang Mas Suyo deng-deng gedang luwale ya. Sawise ketemu karo Nani kaya-kaya batin mong pisan. Pengen kesanding, pengen kesawang selawas. Enggak, Mas. Sampun ngomong sing dikaruan, Mas. Kula siwatir sebab jari omongnya wong tua. Pola nang jaman sekian sing ake bohong, sing ake mung rayu. Permisi mas, Nani si badeng lari kerjaan mas. Permisi. Ini mas Yoyo. Mau kodingin sih Nani, meni gak meni kodingin. Boten amas, mangga mang. Iya, lo. Iya, bocah maya ya yo. Pak mangkat mamang sih ngajaki balik baik, ngajaki mangkat terus jadi lu ngadewek ya. Wadon si wadon ake yo, soalnya kan sudah kejar ujian terakhir. Ya bisa ya mang, pada mangkat ujian ya mang, moga-moga lulus. Ya mang ya? Iya, ujian kita. Sebagian, kapan-kapan pasti terbulat. Iya. Tapi kayak terlokat, kita kayak pikiran. lamun ngomong ning Kang Saliwatir disetuju. Ah, tapi bu, kader segala-gala tanggung jawab be, kader pekayaan e. Kapan-kapan nok tirar pantek ngomong ning kita. Kinti umay wong apa bagus temen. Ayo ning kana ning desa nani langka umah bagus sing kaya kenen. Rupane mawong sugian, rupane mawong sugi-sugie wong kene kinki. Coba-coba ah, arep memberanikan diri. Bukerja apa, ning kene. Kotor bu. Ay kotor. Nggih. Bila apa kotor mana mancing? Mungkin keset gihin bu. Oh ya wis bila apa ajak keset dan manis mana mancing? Mana nak? Aduh bocah kaya rupane. Sebelum yang lagi ngelambung gitu. Mana mancing nak? Dodoknya nih. Dodoknya tengah andap mawon bu. Wis bagen bila apa karo ibu sih. Eh bocah nanti cerak lo. Kali tujuan harapan priben mana mancing? Ibu, kulaku lari jati barang, sengaja nih luru kerja. Bocah jati barang, gitu. Nek luru kerjaan, ilari kerjaan, maka sampun pinten dinten bu, boten dahar, boten nginum bu. Soli perang-perang dina bimangan beli nginum. Nggih mlampa mawon bu. Melaku baik. Nggih bu. Allah melas menjerat. Eh masih dembok deh bapak beli nok bu. Mimi mama sih bu. Suma mama mama kualon bu. Mama kualon? Dadi nenok mene-mene keluar kerjaan konon. Nggih. Arane siapa nok bu? Kula nani dari sini bu. Ntar sini karibu si nok nani genok nani kaya konon delengak temi ibuku melas pisan ya wis kin maya nok nani genok nani ku lagi sengsara kin si ya wis bagen ning ibu bayi kene. Sebab ibu garo di bujang wadon, ora di pembantu wadon. Nuke kerjane biasanya kerja apa lah ning dap nang omahe? Kula si tiang kampung ya biasa, teng sabin biasa, teng dapur ya mungkin belajar bu. Bo katartine bisa bordel ta, bisa jahit ta, bisa saged bu, bisa nulis nulis di nulis nulis. Sekolah sih sekolah tapi SD bu. SD? SD. Ya hari SD aku SD ora. Ya wiskin mah. Nok nani mulai jam kian, detik kian tak terima nih ibu. Kinlas mana las? Tutugaken ibu lagi masak kan nih dapur kayak. Oh nani, teng dapur. Iya nih dapur. Jadi biasanya kerjanya dapur. Ya sampun bu. Punten nggih Bu kula badhe mriku lebet ya Bu. Eh, kene makanen ya. Yen durung ibu ngomong, yen durung ibu ngundang nok nani. Nok nani bikin nama temut kuning harap ya. Nggih. Ih, sebab bakane kene ki nok umae ibu, tempatnya tamu lu wong gede-gedean nunduk ini aja sembarangan. Nggih Bu. Ya. Badhe teng dapur nggih Bu. Ya ki belanjaane ya. Oh, kangge belanjaan ikut teng dapur. Iya, 200 kira-kira cukup kini ya, anak liwak, anak sambel, anak sayur asem kini ya. Berasnya pundi bu? Berasnya ning kana wis dibukaken. Oh, sampun. Pun kulae badhe masak, Ibu. Oh, sing sedep masak ya, Nok ya. Aduh, Nok, ibuku. Kaya-kaya lu ibu ngalui seneng. Mi. Ya apa, Nok? Mi. Siapa mining dapur kau lagi masak kami? Oh, serama beli beru toh. Kan kau bocah sengsara, bocah langsa. Kan kanok, jarene jadi bapak kualon. Bareng bapak kualon aku jebleman nok tirang. Mulane mining jelengakan emas. Kuno, wonge bapak walon beli eman. Nok tira gak lamun bapak walon beli eman. Koli beli sugi kaya mimi. Sabe mana kaya kuno. Bocah lagi nyelangsa. Lagi nyelangsa. Bocah ndi, Mi? Bocah jati barang. Mi, bocah si Ayu ya, Mi, ya? Ya karuan bocah mayu. Tapi sayang, Mi, pakaiannya bodol, Mi. Ya iya, mulanya Mi melasik ku, pakaiannya bodol. Diganti bae, Mi, kelambi pula ka ake sih, kada besok kan. Oh, masa mau notak? Mulanya cilik, panas mana gede nih, diganti kelambinya. Bagian kok, bodolannya Mi, tak kena nih, bocah kandong. Mi kedalangan senang bae, napa sih Mi? Eh, ya karuan Mi lagi dia cita-cita aja pipin. Noktira, kula Mi. Rungok nang Mimi arpan ngomong. Kabaran Noktira ki lagi dia arep nang Mimi. Ki Noktira ketemu karo Mimi arep ngobrol bener-bener. Toline gano Noktira ku wis dewasa, pengen beli rumah tangga, pengen beli kaya batur dari pengantin kano. Dari pengantin? Lamun Noktira pengen dari pengantin, Mimi ku aja watir. Sebab Mimi dua cita-cita, sing luwih nyata, sing luwih nyata. Mimi lagi dua cita-cita apa sih Mimi? Nurut beli ning Mimi. Ya nurut ya, masa ya ni wong tua beli nurut. Eling-eling anaknya Mimi Eti. Tir, eling ya. Ih, Noktira. Apa mulane Mimi kaya-kaya bunga, kaya-kaya senang. Nok, Mimi pengen memantu, pengen menganten aku Noktira. Tapi pada-pada menganten aku Noktira pada kali naken karo Yoyo Suwaryo. Hah? Kula arepan dikawin karo kaya Yoyo, Mi. Dih, Mimi silokan kaya konon. Masa iya kula bari sedulur pengantenan, Mi. Wayang jare omongan gua, Mi. Masih Mi isin, Mi, dih kan. Isin-isin apa? Kader gakang Yoyo kuno. Duduk kakang kandung duduk apa? Kader gak anak walon, manaknya Mama Cali. Ya apa-apa, no? Beli apa-apa, Mi, hari sedulur kualon, Mi. Ya beli apa-apa. Ini mandak kena kampung, Mi, Pak. Wong tunggal putu, pada kawinan. Wong tunggal buyut, pada kawinan. Beli apa-apa, kader nak mau wong sejen bunalen. Iya, Tad, Mi. Ya, iya. Ya, wis, Mi. Hari kang Yoyo gelem sih, Mi. Ya, kulane gak syukur, Mi. Bagian, oke. Ya, bagian, Mi. Lepi gelem, ya. Nombor kang Yoyo ini gelem beli, Mi. Bisa khawatir, kang Yoyo. Noktira kula Mi, ogane mengkono Noktira ku nurut karo perintah wong tua ya nok. Ya karuan Mimiku mulane ga seneng, mulane ga Mimiku bung, mulane ga Mimiku waktu-waktu kian gembira pisanmu. Mi, kaya-kaya Mama Calia setuju beli sih Mi. Iya. Ayo kau dingin nok. Iya Mimi kuang buranggur. Kok gak tepi. Iya ya nok ya. Lama Mama Cali bisa dititipin. Ini langkah manusia sing bahagia, langkah manusia sing senang, rumah tangga net salik kelawan net. Hahaha. Mung pepadane kita tekan ning omahe iki keter ning ati. Enak-enak pada gemuyu pating cekakak karo anake sidriku. Masa tekane kita mlayu. Lagi pada rundingan apa sih? Mentas mangan enak apa colong pangan karo wong tua? Boten, Mak. apa ikut tira Melayu? Ya, kayak ada tebi runok tira bae, bahkan dulu mama cali kuring ngas-ngas bae kan sini. Yomong atuh, Eti. Yomong. Ake korban perasaannya maklum lah. Wong tua kualot, anak kualot. Anu jema, kula kuwau kuma, ya si begerundingan karo anak. Kula kuwau kudue tamu. Anak bocah wadon, kamaning dapur. Maksudnya? Maksudnya ku jema, bocah langsa. Bocah jartine ku sengsara, lur kerjaan jema, mana mene ku jendoli-oli. Terus marak mene ning kula. Ngomong ku jema, diberanikan diri ngomongnya ku. Ya sindi maksud ku jema lur kerjaan. Aduh ma, ngomong eje kaya-kaya nenok ku jening kanane ku duwe bapak gaje bapak kualon. Bareng anu kula ku jebu wong ora duwe apa-apa wong melarat keciprat. Tadi kula ku bareng delengaken bocah ngomong kaya punon melas pisan duma. Bocah wis ana ning dapur. Wis mah dikongkon masak ning kula lagi. Ya melas iku eti. Bapak kualon jare. Ugi barengan ku jema, bapak kualon ku jo ora eman. Ya wis bagen lah. Kita iki ora duwe bujang ora. Ugi ma. Artine kanggo sambung tangane nek kira iki. Ugi ma. Melas lah melas. Melas wis ta. Bagen ya ma ya. Heeh, wis bagen bagen. Talima ngobrol-ngobrol ki. Kulaku ana sing mantet nyelap ning ati pengen kita kobrolaken karo mamu. Aya ge brol-brol. Mampan kulaku terus terang baiki ma, mampan mulane karena pira pada gemuyu sotir. Ana maksud sing digeguyu. Maksud apa sih? Anu ma, mamaku wis tua ora ya. Ah. Toline barine ga mamaku. Pengen beli mengantin anak-anak. Pengen beli mama ku ngawin anak-anak tuh ma. Asol anggur-anggur ngobrol mono-mono sih lah. Ya mengantin anak-anak siapa? Ya tentunya kita kan duwe anak lanang Yoyo Suwaryo. Sira duwe anak wadon Tira Kastira. Iya Yoyo Suwaryo ne demenane sapa? Tirae demenane sapa? Ngobrol werna-werna. Jadi mamae pengen ya, mah pengen mengantenakan anak ya, mah. Jari wong tua mah memang merono harapane. Mung kepriwen iku? Sapa wonge? Anu, mah. Bunda. Kuma, kula si terus terang bae ya, mah ya. Pada-pada kula mah pengen memantu ga. Nuk tira kuma dikawinakan bae karo Yoyo Suwaryo. Bah. Tuh. Bah. Mak, kadir gawang berpuluk-puluk banyak paso, mak. Tuh. Bah. Eti. Supaya ma pakaya kia jari berni wong sejen. Kula karo mama kan beraja pegot supaya bocah langsung sampai tekang tuan. Kadir ga Yoyo Suwaryo karo nok tiraku saukuran duma. Nanging priwen jare wong atuh. Priwen jare tangga. Ay, priben jare wong jare tangga priben e mak. Kadur ga Yoyo kuma yo nor dudu asri dudur kandung dudu apa. Ma mandake ning kampung iki pak. Wong tunggal putu, tunggal buyut pada dikawinaken. Kadur Yoyo anake mama cali. Nok tira kadur anake kula. Ya apa-apa mak kadur kualon pada kualon. Rame dimkenen mak Yeti. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Saumpane mengkoi tirai digelen karo Yoyo. Ai, mama nok terus tak omongi gelem. Wis, wis mah. Ya wis ora apa-apa. Aryo yo mah bocah lanang. Tentune gampang omongane. Sing ayo kan wong wadon gedhe wirange. Tapi nok tirai ku jebagin mah jar karo Kang Yoyo si jenok tirai gajer ragem seneng jeman. Wis diomong. Sampun mah malah keberagen nok tirai. Wis. Wis bagian setuju iku. Setuju ya, Mak ya? Ya. Ada ling-ling bae Mama tali jenuruk bae ning ngene iki ya, Mak. Beli ngobrol sing pengen bu. Edi. Waktu si mamae bakal setuju. Ngobrol sing pengen. Halo bos. Mak, Mimi. Nun Cung. Silupun apa, Mak? Ya lagi obrolan baik karo mama nih. Mak. Oh. Silupun ngobrol, Mak. Mak, itu Mak. Terus asoi terus. Ya wis meramai. Kita anak. Seneng Jung. Lamun kita wis ngobrol tentunya sira gak bisa gemuyu udah. Muyu apa sih wa? Yo tribun mah. Priwen ujiane Jung. Lekah, Mak. Leles, ay leles. Lulus. Lulus. Lulus. Lulus, Mak. Kerjane? Kantun nunggu panggilan awan, Mak. Nah itu, yuk. Kudu ngerasa terima kasih karo Mimi Eti. Apa maning karo Mama Cali? Iya. Perjuangannya wong tua iki ora tele-tele. Kanggo ngupaya anak supaya enggal menggawe, enggal duwe kerjaan. Ya, nggih, Mas. Kesuwun, Mas. Ayo otomatis kunjung. Ya nunggu panggilan kula kok. Arep kerja ning apa maneh? Biasane Pak maneh. Iya toli sirai bukan lagi ciliki ora sekolah sih. Iku akhirnya kedung ketemu ningguri. Iya sekolah mau ketemu Dina. Ya wis. Ya mulanya manusia kudu berpikir aja kedung. Dumi anak Yoyo kerja ning kantor sirai pengen. Ya mual bisa. Kudu melalui syarat-syarat. Enak kan dulu nolong ujian dulu baca deh. Rame akar batu deh. Rana wadon. Kita enak kan jaba. Dulu nasa semanjik metu deh. Enda Yoyo kerja kantor ya enda. Asal kita mah sering gawat tas bayar. Nop. Sang mene. Kenalakan anak kita. Hah? Mas. Nah, arane Yoyo Suwaryo. Mas Yoyo. Yoyo. Pripun, Mak. Iki ngenalakan pembantuannya. Nembe keteka dinas bisa. Pembantu. Bujang. Ya, ketemu lagi. Apa sih? Kalau ngomong ketemu lagi. Memang mas saya sekima ketemu lagi. Anak di kaos. Mengkonok saparane? Mengkok kudu bisa ngopeni. Memelihara gawe wedang masak sing bener aja kaya ning omah Ira derek ya nok ya boten pak sebab ning kana mah mesti beli akur karo masakan kene. Bakal beli ukur karo apie bisa nempiling Mas Yoyo. Ya bapak yang kedama klumi kulak yang dusun pak. Belajar atuh tuku buku bisa masak bisa. Sanggit sekedik mata. Iku peraturan masak anak. Ajinomoto apa merah. Cuk ajinomoto. Mis makanan kunok ya. Ora de pengalaman bokat duwe salah papa bokat kurang sopan jaluk maafi bae mongko jaluk dibelajar nih Mas Kunclung nih Mas Yoyo a i u e o sakit mata aja mangan soto setan belajar apa sih a i u e o. Wis makan urkunok ya. Kita mulai badai damar toyang di tangan ke Mas Yoyo pak. Ayo meranak nembe teka pisan iku. Ayo meranak kita. Nen bucaku kaya kami tenggeng Yoyo. Iya ya iku pembantu anyar. Enggi, Mak. Yang asa melotot bayi orang setuju apa nane mama dua bujang? Boten setuju, Mak. Otomatis diperintahnya kinurut, Yoyo. Mama Mimi orang tuwe bujang wajon pan. Enggi ma, gula seneng, gula setuju ma. Temenan? Leres. Kunjung seneng. Seneng kurang seneng. Senenge? Ora senenge. Ketemu lagi. Iya. Iya. Iya. Palingan ketemu lagi. Lah. Iya. Lu ada main, Yoyo? Ada main, Li. Iya, Cil. Iyalah. Harap sepira mencari ayu semuanya harap sepira kaya-kaya kita kelawan itu di orang sayang abina kemira kalau ujang wadun mau iyalah dicengkok lah rasa bunga rasa sunung ngomong-ngomong iki kita ki arep ngobrol ya. Oh mangga mah arep ngobrol ngobrol masalah sekolah pan kula pun lulus mah. Ora ngobrol masalah pun apa sih mah mung pepadane ngobrol ya. Iki kunjungnya aja nih kene aku ngobrol apa sih sing arep diobrolaken iki kunjung pribadi yo, kelawan wong tua. Ayo merana. Kalau ngobrol kerja pemerintahan. Ayo merana Mas Werwa. Kita merana. Iya kan. Merana ndak. Iyalah. Bang Putih Metarangan, mayan kita. Iya. Heeh. mah. Kaya-kaya kira dancang. Yoyo ku wis pengen kawin. Kawin mah? Pasti mah. Maka wong lanang wis dewasa, ya langka dalan maning kecuali rumah tangga kawin. Pengen ya? Pengen. Ana ben jumbul terus dibujak. Kayane bukan kaya wong ditekek nyoblekan. Wis beranak. Ya dah, endok-endok lah. Dari wong tua si ibang senengi bayi. Mesti Yoyo bakal ndelengaken wong tua Mama Cali lawan Mimi. Jare mangkun cuma asoi. Iku bakal wong asoi ku dua nasarate. Pripun sih men? Umay bagus. Kerjaane anak, sing dipangan anak, sing dinggo anak, nimbulaken sungah lawan temen. Dadi pengen kawin deh. Ya pengen mah. Durung suwe bae Mama Cali gantos ngobrol karo Mimi eti lah. Ngobrol pun apa sih Mi? Ya, ya, ngobrol gembira ya, Maya. Maya tapi sih langsung baik ngomong. Ya, itu kita bahaya pasti ngobrol. Iya, Yoyo kan anak sampean. Cinta menjawabkan sampean. Boleh, Mak. Bisa kita berkawin, Yoyo. Telinga gacung. Yoyoku wis dewasa, pantar-pantar yoyoku, ku wis pada rumah tangga kawin. Najan Mimi gan kepengen pisan cu, pengen mengantekaken cu yoyok, pengen be mantu Mimiku. Mama niraku cita-cita nih pengen gawe bahagia ning anak, pengen bahagia ning anak. Go, mengkonon ku Yoyo. Ya arikune si kula wis ngerti mah. Mung bae kaya-kaya beli ngerti kula arep dikawinaken nang mama karo bocah ndi mah. Karo wong ado wong kota ndi mah. Karo tangga tama? Duh. Mulung ke mamanya gagal bertak-bertak besi. Bosu arep-arep pisang ngomong. Ya duduk kita ya, bisa kusipan kaya piar. Sedurungnya kacung Yoyo tekal, Mama Cali wis kuyar pisang. Kepada nek kawin iki arep dikawinake karo wong ado. Ora karo wong kota, ora karo tangga. Kali sinten, Mak? Noktira. Anake Mimi Etil. Iku sing bakal dikawinake karo Tira, Yoyo. Tira, Mak. Tira. Adikku lama. Coba Ma, sing eling si Ma, Tira senajan sedulurku alon, ora tak anggap sedulurku alon, tak anggap adikku lah Ma, masa kula arep dikawinakan karo Tira Ma? Bisa beling arti pisan sih. Mi, kula dikawinakan karo Tira Jemi. Iya cung, jare Mimi sih, eman cung Yoyo korek. Cung Yoyo, adergan uktiraku saukuran karo Cung Yoyo. Dudu masalah sekuran nih. Ari, sekuran si sekuran, mung bae wayang temen jare tangga batu. kaya langka wong wadon sinjin. Kaya langka gadis sinjin mah. Sinjine bae si mah aja tirah mah. Weru blisi ning rumah tanggane Mamat Salih karo Mimiati kurang apa yo. Dadi bakat tirah kawin karo wong sejen. Yo e karo wong sejen. Dunya kita ki arep dibulat bareng takonan yo. Eh? Ari maksud de mamaku mengkono. Kira-kira aja aduh. Aja pelaratan siaran harta. Aduh. Kono mengku yo tujuane wong tuwa. Kaya-kaya maksudnya mama, kepengenannya mama pengen dua mantu tira dibakal kelaksanan. Kula emong ma, isin ma, wirang ma. Tapi lamun karawong sejin jam kapan ma, bulan kapan kula dikawinaken? Cara melawan wong tua ku yoyo bakal kayang koran. Kok kon belaratan ta rumah tangga Mamat Salih karo Mimiati ye? Aja mah. Kok kon pegatan lantaran sira? Eh? Eh? Aja pegatan mah. Ya wis kawin karo tira bakal siraiman karo wong tua mah. Mong. Wis mateng mama kicu. Wis masak karo Mimiati ki rugian. Ngawin akan sirah karo tidak. Eh? Mong ma. Laka sirah mong. Nolak karo maksud de wong tua sirah. Napsu ki wong tua. Pendung sirah. Aja ma. Tak pendung. Mong ma. Ah, pucok gini. Kurang ajar gawe nafsu sirahku. Mulane gasung yoyo mesti nurut ning omongane mamaku. Mamaku bilang arep gawe sengsara ning yoyo. Arep gawe seneng. Cung yoyo, mamaku arep gawe seneng ning awake yoyo. Arep kawin karo sapa mbak kawin karo tira? Karo wong sejen mak. Dasmu, matamu, sumurmu. Oh. Nacong, cetokan, uring-uring. Jangan jadi ngarep dulu. Dados mamae maksa ta, ma. Kula kon kawin karo tirah, ma. Diomong lah itu. Nega yoyo, yoyo kudu nurut perintah wong tua. Mamaku saking apane, toline ganok tirah kubeli kebuang-buangan. Bocaya ayu, bocaya perigel, cari derek cicung, mimikku nepung nacung yoyo karena nok tirah kup. Supaya dunyane aja mana-mana, pakaiane mimi aja aduh. Mimi kubeli penasaran, wuri-wuri anak. Ya wis mi lawan mongkon tujuan nih. Jaluk waktu keluar berpikir dingin mi. Oh cung yoyo narpan berpikir. Arep pikiran dingin mi. Iya wis berpikir ya cung ya. Supaya sing bebas pikirannya ya. Iya. Mang kuncrung. Udah ken nani kon mening. Udah ken nani kon mening gage mah. Mas Yoyo ngomong kene. Awite pribe nani? Kulaku mas. Hai awite si naniku. Ngalor ngidul ngetan manu nono rawliu. disek kien. Nani balik bayu. Balik piwe Mas Yoyo. Ning omahe Nani yuk. Aja macem-macem sih Mas. Kuyang apa mengko jare Ibu Eti. Kulaku ditulung ning Ibu tapi sebaliknya kula. Yen mulang trimane blesak perasaane wong bibeda pira Mas Yoyo. Dudu mengkono Nani. Yuk balik bayu. Balikan apa sih Mas? Soale ning kene Mas Yoyo arep dikawinaken. Dikawinaken ya syukur pisan. Mung bae padar-padane kawin beli karo wong sejen. Karo sedulur dewek sedulur kualon. Bocah kan kaning jero katira. Ya wis Mas Yoyo gelem bae. Rupane Bapak Cali kau mau kasewot. Gelem bae Mas. Mung Nani. Mas Yoyo gelem kawin kecuali Nani kang dadi rabine. Lamun karo wong sejen kaya-kaya beli bakal kawin. Hai Mas, ngomongku aja mengkonon. Rasana pira uskulane wong ora duwe. Mas Yoyo ni wong samono, kulane wong samene Mas Yoyo. Apa sampian di bakar kedung mingguri, kedung mingguri. Ah, lagi pada demenan. Lagi demenan karo bujang. Nani, kayak-kayak beli bakal kedung Nani. Wis aja kesuwen Nani. Sing penting ayu gage mangkat pakaian pada digemboli. Gage Nani gembolannya digawa. Mas Yoyo bakal tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya bis ayu. Ayu. Ayu. Ayu Mas. Mendiyo. Shh. Mangkutru menang nih kene. Mendisirai. Kula harap mangkat nggawa Nani mang. Iya sembarangan. Kula mau kawin karo tira bagian kawin karo Nani. Macem-macem. Bisa yang kau pilih. Shh. Bagi mamang menang nih kene. Ayu Nani gage Nani. Ayu gage ya. Maaf bukan anak Ibu Eti. Ayu, ayu gage. Ayu. Usah aja, aja. Ah. Mimi, maling, mie, anak maling, mie. Apa? Mie, anak maling, mie. Anak maling, anak maling. Berat, Ma, maling dia, Ma. Maling. Anak maling. Maling. Anak garong dia, Ma, anak maling. Maling yang henti maling. Malingnya pancing grembol, bawahnya buntelan. Anak copet dia, Ma, copet maling, Ma. Siapa malingnya, siapa henti malingnya? Maling henti, nok, maling henti. Mimi, Mimi belai, Mi. Belai apa? Ayo-ayo mangkat, Mi, digawa bujang kami. Bujangnya Mimi, kemana Mimi ga Mimi, baik sih, gawe kami tansi. Yoyo mangkat? Mangkat, kau Yoyo kami. Digawa bujangnya Mimi, si Nani? Ya. Aduh alah. Si bener, Noktira. Jadi maling-maling kok Yoyo. Aduh, kalau dibocakan kurang ajar temen ya. Ajar, Yoyo arep pantek pangantek akan karo tira kibat di gawa. Ancali, apa namanya gak sampean bay? Kurang ajar dari wong lanang. Ai belum mau bay, kayak mau sangkem memenak tuh. Wong blok on gue yakun manusane. Anu gak ger maling. Kinti sini maling duduk dunia, duduk pekaya, kinti. Sini digarong ku duduk, harta benda duduk. Kinti Kang Sali, sini digarong di kini pengantin lanang, si Yoyo Suwarjo. Sini garong duduk wong sejen dulalin, bujangnya kita dewek. Si Nani dar sini, si Bisa Edan. Ini kan si curik kunculung ya, kakak. Kunculung? Maling. Maling. Maling kundang. Nah, maling ora diundang. Malinge sapa sih geger maling wae. Pokoke tetangguan sing berwajib kok ibur. Sira mana mene gak segala kawitan lho. Ning kenapa sih? Kayak ngono lemu awak kada dicalo sih ya. Calo dong, kayak mobil ana calo. Kan tuh sih kok meru anak yoyo kaya konon kalau bujang gue sih temu lagi temu lagi temenane bae kita ya wes ende priwene apa sih aku bingung rungut tak apa sih tangga batur wis padang rungut kabeh kunclung yen kita keluar pandu gawe arep ngantekaken yoyo karo nok tira Diraya arep pun kawin karo yoyo. Ya ora pantes sih kan, mas karo adik pengantenan. Jar sapa ora pantes ku? Pantes sing karo kita Dira. Kadher segala-gala bak urip yoyo ku sapa sih? Sing biayai ku nang. Iki wong e. Bak dudu biayai Eti, dunyane Eti mas udah biasa semono nang sembarangan. Ya mending Ariana jodoh panjang karo yoyo Diraya. Duluran terus. Alah, sreiku. Pancang pengen sira. Sebodoh mali. Nang. Waruh. Iwan sebelogor. Kancali. Toli sampeanku apa meneng bae takang ora isin temen ora wirang pisan utang. Sampean ku beli isin, beli wirang. Ampeh ngajar anak bibisa. Ngomongnya anak bibisa. Ki Kancali bakal sampean. Kayak konon bae si nyingkir aja nih kene bakal santan bisa nepung na yoyo karo tiram mana dulati kah dubek kana bujang sing kaya kanan kah kurang ajar kana bujang wadon ya ampun palingan gak palingan lagi bocah wadon tak beluk kongkon gawa wedang kan dropong sejam pira aja sejam pira kuncungnya ngomong temu lagi puas jengkok aduh la ilaha illallah ya palingan kunclong menan tentunya bisa ana hubungan sing mau ora iku bocah nyela men dipercaya mau wis ketemu sing dedalan mula kono iya palingan temu lagi ya lagi matar sina Arita. Tidak. Iya, wis tidak salah lagi. Sakura film. Aduh. Aku teman-teman kita berada berada. Berubli bocah main sudah belum. Beli. Beli Botan Artek oleti, artek susul Anakan sapa bapaknya Makan bangkok Makan Ya wis mengkelorat dong Kita kuis pikir-pikir panggung Tabuang grengsek Layar Apa nyembelih wis Ya apa Berubeli apa ora kok mencang merana susulan lo sira nang kapan mbok kok pikir ampun sirake imelas blining kita sih lagi dumbangin ngetik kunclong e ari melas memelas wacale mung cuma disusula aja maning ning kula yang mau wis lagi seneng e dipenggas dalan mula kono Yoyo karo bocahku niku. Sirane ngomong. Ngomong. Maksa. Yoyone maksa. Mumpung luar pujian, bagian sore jam waktu seberapa jam? Berarti cubit-cubitan. Indah. Sirane, ini cubit-cubitan ingin mau nih gak kun? Senggol. Oh, alah. Oh. Hai, Bang. Ini ini kokon urusan tak kokon priben. Kokon enggak genusri maling garong. Tadi ini tuparan karo kunclung. Wis waro kage dangdang. Oh bucok kaya biweru. Ayo dangdang. Temangkat. Iya. Iya. Karo kita. Ya ayo. Ayo. Berbaik tekanan kita. Macer. Anakan sampai. Ayo Prana. Warakakan ya. Sampai anak jam angkat nani ya. Ya silahkan ngomongan ikan nak. Lamun sirap digelem balik. Bunggan mamat sali peka. Remuk. Remuk kan. Ya wis pi. Aja mangkat ya, sampeane ya. Awas kita percaya sirah kon. Ya. Tunggu sebentar orang dina sirah bakal beli. Bisa dina orang dina orang tahun berapa? Mangkat kita ya. Awas sirah. Eh kunclung si mangkat eh. Ay kunclung sampeane sih. Yang kau beli bakal bisa anu bak kita ya nusul. Mana sampeane nusul? Ya. Sari burung wakna. Pandan apa temenok tira gegere tang cali. Pula-pula jebot sawadon sing kurang ajar kaya konon si mangsa tak terima hamu jang mungkin. Akhir-akhir bot sawadon sing kaya konon arep gawe lire. Tang cali makane kulaku bisu omongi segala gada. Ada masih nanggung, wis bagian Ed. Tanggung jawab. Iya ya birange Eti tentunya birange kita. Yang cang baik kang saling disuarai sin birang. Wis mandiri segala gala, buru dewek orang. Biaya wis awur-awur. Akhir-akhir kini pengantin lanang anak sin nyolong. Pas apa gak dugal? Mimi, cang tak. Mana mene Mimi baik sin gawe kawitan, cang. Mau gak mau Mi, Mimi ku ada gawe kawitan pula Mi. Pula bakal kaya kenen isin wirang Mi. Batur-batur pula wis pada dipai undangan kape Mi. Mono isin kula sini garap ninggang baik pula sini. Bagian beri parkar wong tua Mi. Mono ku diomongi ku. Mana main kesampean baik Mimi, kula harapan mangkat Mi. Aja nok, aja mangkat Tira. Mau Mi isin Mi kulaku bakal wis kaya kene. Aja nok. Aja mangkat nok Tira. Mangun culong lagi nusul mangun culong. Beli kita sih debakan Mimi Mi. Mamae ga nusul bakal mangun culongnya kita kaman nok. Ane nusul. Kemuyo. Mi aja enak-enak Mi. Kalian beri bencara deh Mi. Nok Tira najan Mimi ki pusingnya sibli kejagan anane yoyo suaryo kaya kono. Mimi ki lagi putek aja maning Nok Tira sing bakal jadi pengantin. Nok Tira ya aja nangis artinya bakal Nok Tira nangis sama hale ngadu mama cali karo Mimi di kongkong tukar. Jadi tulung merasa karo mama cali nok aja nangis. Mang kuncung lagi nyusul lagi nyusul. Mang kuncung lagi nyusul. Sekali balik beli mak. Ah ya balik dah mang kuncung ya tentu dah wis weruh karo umai. Eh mak, mak. Kin mak aja percaya nih kuncung. Aja percaya temenin kuncung. Sebab kuncung keburu dewek. Bocah kaya kanan. Sekian mama kudu mangkat dewek mana lesu. Yang kue tiluangin angin. Bucan biu main dengan dia anakan capa. Wong kita orang rumah eti. Hari kulasi terus terang bayi maning kuncung kusadara percaya. Mulai mama sekin mangkat baik. Aja percaya temeni kuncung kari kuncung ku bocah sadap lingkaran. serta buntung durung tentu ngomongnya durung tentu istana karo yoyok kuma. Wis mangkat kita ngejarapan miyang. Iya wis pelayang. Moga-moga bae ya ma sampean ku ketemu ning omahe bocah wadon sing sayang kono. Soal sandang pangan si Wiskaruan luru esuk kanggo sore, luru sore kanggo esuk. Wis beli aneh maning lan beli kaget maning. Tapi bakal wis mikiri ke keluargaan kita tiap belenak temen. Ana baik dalam bebelenak, ana baik dalam pikiran semua. Di penyakit selawase ini kali kariwis mengkene kaya keder maning pikiran nasi toli ninggang temu badan siji susah ngam. Nanging sekian si tambah-tambah maning bay duwe mantu ya dadi omong man. Wis adem-adem mau si nani ninggalaken rumah. Ih kaligane pak gembul yang gawa wong lan dikawinaken ya kepribe are dikawinaken ya buktine kaya kene nambah-nambah gawe penyakit nambah-nambah gawe rusia jelengane kang kabul kaya wis banget ora setuju e bakal wis mungkinen sunku keder meluning laki yang priben anak meluning anak yang priben laki. Bati pusing masalah wase. Ya Allah Gusti muga-muga kang kabulku paringana sabar konon kan. Namun kang kabuli paringi sabar kaya langka-langka wong seni, langka wong bunga kaya selumain bumi seurbeng langit bumi sundeni. Supaya rumah tangga nih kita rukun runtut kayak batur-batur kah? Kinsi umpamani kayak kucing karo tikus bay. Mangkane bocah kurupane senajan keceluk jare anake wong sugiga. Artinya seneng konon anak tas pengantenan ning omah sing dipangan akeh beras pari numpuk mantu dude gudang garam terus sing dadi mertua wadone tenang-tenang bae ning omah anak delok mola delok atme kaya ya udude enak bae mangan royal terus bapak mertuane soke dadi kebo. Pokon mula terus ngempani mantu. Bagen jareng basane ora tuku lenga, ora tuku bako supaya mantu mangan royal. Urip. Kan. Wis lah aja diterusakan. Omongannya sampean ku kayak ora enak di rongok naik. Enak di rongok mana? Aja sending piringan maning. Ya jelas-jelasan bae siapa salah. Turiga mengkenen kan. Kulak ora enak kan. Nasihati anak mantuku kaya bewel. Toli ari ngomong kuajak keterlaluan kan. Ari sesigara si anak dewek. Nanging sing sebelai kuong sejen. Yang ngomong aja ceplok-melok temudukan. Ya artinya mengkenen. Rungu dua mantu anaknya wong sugi. Anaknya wong kaya raya. Sugi beras, sugi pari, carene. Gak apa sih gak namanya ku. Boro-boro gegawan. Sifat wong tua nek. Anak tasing marak menek. Dulu remarak tak menek. Bakal wong sugi memantuku. Bawane temtu akeh. Wong tuane marek sedulure tak kabeh. Di wong sugi kuncang. Eka. Ya guru dewe kora. Kawine anak sampean ku beli umum karo baturku. Ya bagian sugi bagian kaya raya gan wong tuane. Yang buktine ari mantu sampeane si teka bladus mene gawa uang bae. Kawin colongan ora. Ligan aja mengkonokan kan kakang mantu sampean kasen aja keceluk anaknya wong sugi kan keceluk anaknya wong raya kaya gajare durung weru dewe. Ya iya mengkonone artinya dulu weru dewe tapi bagian sugi bagian kaya gari wong menungsa mah kudu mola ora kudu mekaya ndak anaknya ku sing dikandung kan. Rabine kudu dimpani. Maksa kudu wong tua sing ngempani. Oli ladang buru nutu, oli ladang dagangan. Wis kaduh ngomong ku antem bae ku bocah ana ora pokat krungu pokat keblenaken. Blenak ya los, mampus ya los. Wedi bae beli kanggo benang mantu. Oh. Belenak nih kayak-kayak melek temen warung temen kayak-kayak Nani Kulani Sematang tang liwet teh sampun nih liwet wis mateng jangan asem wis nyambel uis nih Nani Nun mi bayi mi keduman belenak di baju belenak apa sih mi Nani laki nirani anak beli no Nang Yoyo woten mi yakin manok mungkin sirak rungu ya mungkin nani uruh delengan mama ira tambah-tambah raga ari mau sinok rasa kengelan rasa pegel bapak kabul kumung tekan ngempani sirang ngempani mimi bareng sikin tambah-tambah due mantu mantune ora bisa ngetok na penghasilan apa-apa mangka jaring rungu-rungu siraku lagi ngandung lagi ngandek iya tano. Oh iya mi, ya golongan oli rong bulan sih mi. Kinok mengkenen ya nani. Sekin si bayiku terang-terangan bay karo laki nirani. Dudu bay mimiku priben-priben dasare memang wis kewajibane. Coba ganok ngomong ngabisik-bisik ning laki nirani. Yang bukan apa, bukan apa. Bukan usaha buluruh kerjaan bukrikan. Ajanya gerakan bayi ning wong tua. disuguhi mangan ora dipaku, disuguhi nginum ora diinum, delengan pakaiane wis dibunteli. Rupane wis banget beli senenge nyawang anak mantu sing pada reriungan bae. Mangan kudu, jajan rokok kudu, seketip laki nira beli bisa ngetok na duit, beli bisa usaha. Ya cinggan ngomongan yang laki nira kutribet, pertanggung jawabannya wong di anak rabi. Hai mi, Nuna, ngajantang yuyugan, ngomongi si tapi mimi kudu maklumi sebab jaman sekin kuce riwen jaman sekin wong luru kerjaan ora gampang, ora gampang. Ya mulane kudu istiar iku priben carane coba begini tapi si sampun aring lamar nafas ini tinggal nunggu waktu kerja emaun. Katul mabur mimi ora duwe rasa mengkanan mengkenen melas saya tapi no kita kari kudu ngomong si mimiku sayang baik wis tolikan nok mimiki ngomong sepisan maning ya bayi aja blena cara alus baik langsung omongan ing laki mirana yen wani ngomong beli wani mimi gak gelem ngomongi laki mirana ya luwi bagus si mimi mangun mi sebab yen kula sing ngomong angger-angger ngomong bae mi blena bukan diarani rewel bukan diarani sengit mi konon ya wis ditangkokon mene laki mirana mumpung langka uang. Kita mi ngundang kula mi. Iya cemlah. Mangga badhe ngobrol pun apa mi. Dudu tepi teni kacung yoyo ku kaya kaya seminggu luwi. Kaya lesu lanjung baju. Agi sakit apa? Boten mi. Oh beli sakit beli. Boten waras. Syukur anu mimi ki arep ngomong. Ya tapi aja blenak ya cung ya. Boten mangga mangga. Sing lega atine, sing sabar pikire ya cung ya. Sabar. Ki mangkene. Mimi kicung ari kudu ngomong si mungkin sira dewek kawis ngaweruhi. Rumah tanggane mimi karo mamaku. Ari mimi si mimi asli nanging kari mama, mamaku walon. Sawise yoyo tepung karo nan. Semono lawas jamane durung pernah mekaya usaha apa-apa. Mama ilang rasa ngersulah. Tapi ngomong karo kacung si mungkin diwani. Yang ngomongnya karo mimi baik cung. Mimi kekeder cung ari meluning laki ya priben. Meluning anak ya kepriben dari keduman. Tapi baik mimi. Memang kula beli susah diomong, kula wis ngerti. Kewajibane wong lanang ning wong wadon yen wis dirat. Tapi yang kula ku keder arep balik ning wong tua, arep njaluk ning wong tua ning kana. Yang kula ku carai minggat sing omahku. Sedengane wong tua kula ning kana sesigar wong tua dewe, ari mama si mama kula kang sejati. Mung mimi mimi kualon. Iya iya. Dados kula kaya kita. Iya mulane sekin macung priben bae akale. Dalam sandang pangan kucung beli kudu sing wong tua bae yoyo. Beli kudu kiriman sing wong tua bae pirang-pirang dalam usaha. Pirang-pirang dalam usaha sing halal. Mula Mulane kula saiki kari nunggu dina panggilan baim. Maksudnya? Kula sampun lamar kerjaan. Kapan-kapan kula pasti kerja, aja khawatir. Konon syukur cung sing priatin yoyo, sing muga-muga oleh kerjaan siraku, rumah tangga sing pada mulia cung. Duh yoyo, sebenarnya Mimi arep ngomong ya cung. Mangga. Mimi kicung dari wis mikiri nasib batin nangis sajrone batin. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak samping. Mimi ku lamun suki lamun duwi lamun bisa sis kelangkung. Pengen kawani anak pengen nyenengaken ngana. Tapi aja amak ya cu. Masih pengantin anyar sira wis mikiri dalam usaha. Sebab iya rabi nira bareng jarang berhubung wis landung. Berarti macam kapan-kapan kadangnya duit keturunan. Iki kula senang. Mung sayang kula niburi wong tua wadon kualon. Milamun kula dua Mimi dua Mama sih tentu ya. Senajan kula salah gawani marak manik. Iya cung Mimi gawis beru. Rabi nira ya wis kanda. Yen siraku Nani yang iburi bapak, bapak kualon. Yoyo yang iburi ibu, ibu kualon. Dari nasibnya Nani karena nasibnya Yoyo kepada minggang sih. Mulanya sing pada prihatin, sing pada bener-bener rukun-rukun rumah tangga sing harmonis saja. Tapi pada apa ini? Ngobrol terus kayak tekubu. Maning-maning kerja, maning-maning kerja. Iri wong otak masa durunge oli ramelamar kerja kan? Mbuh kuli macul, mbuh kuli mikul, mbuh kuli dorong. Aja ngene tadi lamaran kerja, bae lamaran iki teka-teka mangan aku du. Eh, Kakak. Wah, tingeling Kang Abul kaya konon pisan. Ya sabar coba Kang sing liri, sing alon. Sejen karo wong kerja macul. Esuk dikokon, sore oli bayaran. Hari mau kerja mau konon ku jari ku beli gampang. Sampai mak angel dasare wong orang ngerti, wong orang sekolah. Ngaku ne ngerti bae, ngaku ne pinter bae bakal sampean. Kulati rejeki sing gede, maleme pengen dadi mbuh dadi apa? Ya sadurunge tak kerjaan kan kerja orang. Wong mah genang ampari rabine, bilang barang tadi mertua mah. Dan mertuane ki wis tua-tua, wong kere mertuane ki. Mangane sok luru sore mangan sore kena luru esok kin mamang keren bae mi wis amber Mimi aja mekel wetenge amber kita aja dugal wetenge kin mah nang bunga-bunga pikir kita repen mangkat amber Mimi ning kene enak ketelu mantu biar rejeki saleter dipangan ketelu mantu dan duit satu seperak dipangan royal ketelu mantu kita repen mangkat jam gitu bisa beli yang belengenane wis bukan kita TBC. Mangkat mendi, ya mangkat mendi bu mendi supaya Mimi bunga kita seneng. Baliknya kapan? Balik dipikiri, kader nih Umar dia apa? Balik nih Umar berarti dugal bae, ke Jakarta bu Perneo. Jadi belar balik tak kono? Beli sakit yang dewek, bis kita harus mangkat. Kawan kita bikin apa? Kawan kita bikin bulan bulan, jangan takon. Tapi ini balik ya bis, wah. Oh, ya terserah wong wis gede luru enak-enak dewek. Luru seneng-seneng dewek. Ari wong wis gede sedih cangcang lempat di dadung ya bedal. Sabodo lah. Tujuane mekono si terserah. Memang kari wis mekenen. Bloling darat. Blolining banyu. Ya kebangetan terserahlah bis mangsa bodohan yang sing kuasa bang. Segala galane kula pasrah kening sing kuasa. Tentu nek Kang Kabul wis banget beli senenge wis kaya-kaya wis bagian beli katone kayak-kayak bagian beli kedelengnya rupanya. Ya terserah lah, wis tua iki. Punten. Mangga. Mangga mlebet nawon. Mangga. Dari ya? Nggih. Ih, duduk sampean ku Kang Cali kata. Cali. Kang Cali. La ilaha illallah, ya Allah Gusti, Kang Cali masih urip sampean ku Kang. Ih, ning endi sampean ku ampen puluhan tahun nembe ketemu? Eh, ya wis enak cari dewek mah. Ning endi ka sampean ku ya Allah, kula kusangar dadi awake gendut mengkono mengene kurung. Umae iki. Ya niki iki Kang, jare dewek makulaku sesampune pegat pisah kali sampean Kang. Balik ning kampung ya gawe umas kepel iki. Nah, Kang Cali. Ku makulak iki Kang. Ampun. Dudu arep endi sing dituju? Ampun, ampun, ampun. Kita kini sentok jagat kini ngalur ngidul ngetan ulet yang ngoleti anak ilaiku. Lah iya, iya kan kalau aku ngobrol-ngobrol anak kulaku urip tabili Kang biang pesiaran anak kabare langka bejane batin ya. Ya nuruni mimi kan kejangkungnya kebuja doglongnya kayak kulak kan. Iya pantes yang anak kulak urip silar yuku kan. Ya wis gede kelawan-lawan mungar tekawin akan iki buja. Nah, karo wong endi kan? Karo adik walone. Adik walone? Buja iku meno potongane arane tirakan. Karo adik walone? Aku nih kaya langka wong sejen maning bae teng karo adik walone. Ya dasare persetujuan kita karo wong wadon iki. Udah disampein kurabini arane inti. Mung barang besar tekan akan siap-siap segala rupa anak kami. Iki digawa bujange. Kurang ajar temen. Bujange? Bujange. Bujang lanang tak bujang wadon? Ya bujang wadon. Bujange tujuannya priwen punek. Beli ngerti kloyongnya di barang. Barang jare si pira wis temenan ya kudu karo bocah kudu. Oh, paingan dari sedurunge sampean ngomong mengkono tentune wis ana hubungan batin karo bujang wadone kono. Kita platus meneh kuwi ku jare warung kono. Umahe gede blok kono. Barang kita punten tunggul delenge mimi. Si. Kang. Gula kan arepan kanja anak sampean ku ya urip wis gede wis duwe laki. Dari sini si dari sini ku Kang wis gede urip lawon-lawon bocahku malah duwe laki Kang. Lakine gak dudu wong kene bocah doang bubu ora urut tempat genai. Apa mulane waktu kawin didi kabari sebab yo mula beli urut tempat genai sih Kang. Barengan kawin ku Kang wali nunggu wali hakim pokoknya sampean wis ya wis syukur milih ya undangan mana kono ngenalaken bisa kan ya. Manda senengnya anak kita ketemu para bapak di sing cilik punya. Kayak ngapa ya? Nani, menia bayi, kejar pengen ketemu karo bapak Nira, no? Nani, menuju. Bukti ku anak tampang apura no bapak Nira sing sejati kuno no. Iya. Dari sini kuno Kang ditinggal pegatan nembe rolas dina ku wis gede semono nembe runing bapane. Si gerem-gerem kaya buta sampean kena ngapa sih Kang? Dari sini? Dari sini kuno Kang anak sampean. Priwen sih Kang sampean kuda di gelengane. Ari laki ne? Laki ne bocah duduk bocah. Menenang. Ya ya ya ya. Le ngantos iku njaluk pangapura ning mertua nira aku nang. Pripun mi? Iku mertua nira teka. Pangapura ji sampean ku priwen si kles. Iya kono bapane nani kuno nang, bapane nani kuno yo. Bapane nani. Iya. Apa sih Kang Sali sampean? Lengas-lengas. Arina wakita kukirin sing lagi tekore. Siapa? Kini dia anak Ira si Waryo Wika. Hah? Tidak, tidak. Si Waryo? Ya. Alah, Ira Kustiala tadi kuno. Kuno but lakini naniku si Waryo. Sing tekolet, tidak kian. Seru. Si, tadi hari mokonon maka Kang Adi, Kang. Kang Adi hari mokonon. Nani karo yoyo ku. Ya kuno nani-nani ku dari sini iku. Kuno kang nani-nani ma aran senggolan. Duh biaran ku diundang iku yoyo. Pengiran tadi kepriwin kuno kang. Ya mbu kepriwin dia bakal hukum agama maya dikenak gitu saloro. Tadi kepriwin kuno kang bocaku barang anu bisa meteng. Ya mbu meteng bu kepriwin. Masa kakang adik kongkon dadi laki rabi. Ya Allah kan kepriben barengan nu bisa lirong ulan netengi ku kuno. Wis kawin. Sampun. Bat. Sampun kepriben si dajak ngomong di warung wis kawin gua wali hakim. Ya wis kongkon gage pegatan we. Tadi di warak nata. Iya pepadan yang pegatan Mekah. Yang kosa wis bapak. Ketakut. Wis kudu kongkon pegatan. Kang. Dadi kepriben sekin wis mengkonon. Wis rubut saiku kakang lan adi. Dadi kepriben berarti kun kawin-kawin apa kangaran. Lan anak sing dikandung iku termasuk ke anak apa duna. Ya anak sah sebab pada ora weruwe. Oh dadi anak mah anak sah sebab pada ora weruwe. Tapi kawinnya ku kawin apa rame ku? Ya kawin makruh. Hukum agama. Alah koli. Para kumbatan. Ya wis mengko kita kang ngarep ngomong. Ya seroka. Mimi. Sing dadi mantu iku si Yoyo Suwaryo. Ya iku anak Ira. Konon. Nani sing dadi laki iku si Yoyo Suwaryo. Kakang Ira. Konon jenang dari sirah karadiku kakang adi. Sa ibu sebapak jecung. Iki bapane ikum boke bareng-bareng. Oh